Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masih pada tafsir surat An-Najm, pembahasan terakhir, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah itu kecuali nama-nama yang kalian sematkan kepada berhala-berhala tersebut, dan juga apa yang telah disematkan oleh orang tua-orang tua kalian, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dengannya sebuah keterangan. Kemudian kata al-mufassir rahimahullahu ta'ala, wa li hadza ankara ta'ala ala man za'ama annahu sayahsulu lahu ma tamanna wa huwa kadhibun fi dhalik. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah mengingkari orang-orang yang menyangka bahwa akan terhasilkan, akan terwujudkan, akan tercapai ma tamanna, perkara yang mereka angan-angankan, perkara yang mereka bayangkan bahwa itu semua akan mereka dapati, mereka miliki, mereka kuasai. Wa huwa kadhibun fi dhalik, yang demikian itu adalah kedustaan. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat, bisa mencegah dari mudarat ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Mereka bersandar kepada berhala-berhala tersebut sebagai penolong-penolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Bahkan apakah bagi manusia itu ma tamanna, apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka bayangkan. Dan di sini am adalah am munqati'ah, karena am ada dua, ada am yang munqati'ah, ada am yang muttasilah. Adapun di sini tidak ada muqabil, maka dia am bermakna bal, dan dia am munqati'ah. Bahkan apakah bagi manusia itu ma tamanna, apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka terbetik pada badan mereka, berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat dan mencegah madarat. Falillahil akhiratu wal ula, maka hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Semua itu berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengatur selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla fayu'ti minhuma man yasha. Allah memberikan dari bagian kehidupan akhirat dan kehidupan dunia kepada siapa yang dikehendaki. Wa yamna'u man yasha, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah dari bagian dunia dan akhirat bagi siapa yang dikehendaki. Falaysa al-amru tabi'an li amanihim wala muwafiqan li ahwa'ihim, dan perkaranya bukanlah disandarkan kepada angan-angan mereka, perkaranya tidak disandarkan kepada kehendak masing-masing manusia, dan juga tidaklah perkaranya mencocoki dari hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membantah bagaimana batilnya perbuatan orang-orang musyrikin dan batilnya apa yang telah mereka sembah berupa berhala-berhala dari jamadat, ya, benda-benda mati, dari batu, dari kayu, semua itu tidak bisa mendatangkan manfaat sedikitpun bagi mereka dunia wal akhirah. Kemudian pada ayat yang ke-26, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha." Naam. "Wa kam min malakin." Kam di sini adalah kam khabariyah yang bermakna yang memiliki faedah takthir, yang bermakna banyak. Wa kam min malakin, dan betapa banyak dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, fis samawati, yang berada di langit, yang berada di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka itu sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun. Syafaat mereka sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun. Illa min ba'di ayya'zanallah, kecuali setelah Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada mereka. Allah memberikan izin kepada para malaikat itu. Dan juga liman yasha'u wa yardha, syafaat itu ditujukan kepada siapa yang dikehendaki dan siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dua syarat ini yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba bisa mendapatkan pertolongan, seorang hamba bisa mendapatkan bantuan, seorang hamba bisa keluar dari mara bahaya dan kegentingan-kegentingan pada hari akhirat. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman munkiran ala man abada ghairahu minal malaikati wa ghairihim. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang telah menyembah, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat dan juga selain mereka. Nah, orang-orang musyrikun, mereka menyembah apa? Berhala, patung-patung, ya, dari batu dan dari kayu. Annaha wa za'ama annaha tanfa'u wa tashfa'u lahu 'indallahi yawmal qiyamah. Dan mereka mengira bahwa apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat, pertolongan bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya, dan pada ayat ini barakallahu fikum, maknanya adalah at-taubikh lahum bima yatamannawna, sebagai bentuk celaan, ya, menjelekan apa yang telah mereka klaim, penjelekan terhadap apa yang mereka yakini, ya, terhadap yakni dari berhala-berhala yang mereka sembah, di mana mereka berharap syafaat dari patung-patung dan berhala-berhala tersebut, padahal apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam ayat ini, para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjaga dari dosa, yang mana mereka banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa beribadah kepadanya, tidak pernah absen dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagaimana kemuliaan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun ternyata tidak mampu memberikan syafaat kecuali, ya, setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada siapa yang diberikan syafaat tersebut. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan benda-benda mati itu, ya, yang tidak memiliki akal, yang tidak memiliki pemahaman, kalau dibandingkan dengan para malaikat bagaimana? Tidak ada apa-apanya. Sifr, nol. Mereka tidak memiliki ibadah, ya, dan seterusnya. Ya, maka dengan penjelasan ini, bagaimana mungkin jamada tersebut pada hari kiamat bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah menyembahnya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wa kam min malakin fis samawati, dan betapa banyak dari para malaikat yang berada di langit-langit, minal malaikatil muqarrabin, dari para malaikat yang telah didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kiramil malaikah, dan juga malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. La tughni syafa'atuhum syai'an, sungguh syafaat mereka itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ay la tufidu man da'aha wa ta'allaqa biha rajaha, ya tidak bisa memberikan manfaat bagi orang yang memintanya, yang memohonnya, ataukah kalbunya berharap kepada syafaat tersebut, harapannya bergantung kepada syafaat tersebut agar dia bisa keluar dari mara bahaya dan kegentingan-kegentingan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, tidak bisa memberikan manfaat. Nah, illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha' wa yirda, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin ya kepada siapa yang diberikan kehendak, ya siapa yang dikehendaki, afan siapa yang dikehendaki dan siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai la budda min ijtima'i syartain, harus terkumpul padanya dua persyaratan untuk seorang hamba ya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah idnuhu ta'ala fi syafa'ah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada makhluknya yang memang berhak untuk memberikan syafaat, dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya. Kemudian yang kedua, waridahu 'anil mashfu'i lahu, dan ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang akan diberikan syafaat tersebut. Nah, kemudian al-mufassir menjelaskan dari sisi al-mashfu' lahu, ya, orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu ketika di dunia. Kata beliau, wa minal ma'lum al-mutaqarrar, dan perkara yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang telah tetap, ya, annahu la yaqbalu min al-amali illa ma la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan liwajhillah, tidaklah diterima amalan itu kecuali amalan yang khalis, amalan yang ikhlas, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian muwafiqan fihi sahibuhu asy-syari'ata, demikian pula apa yang telah dia kerjakan, apa yang dia telah amalkan sesuai dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan kondisi orang-orang musyrik? Fal musyrikuna idzan la nasiba lahum fi syafa'ati syafi'in, maka kondisi orang-orang musyrikin, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan bagian nasib, bagian sedikit pun dari syafaat hamba-hambanya yang kelak memberikan syafaat. Nah, amalan mereka tidaklah ikhlas, tidaklah sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar menyimpang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan mereka. Nah, wa qad saddu ala anfusihim rahmata arhamir rahimin, dan sungguh mereka telah menutup pada jiwa-jiwa mereka kasih sayang zat yang paling mengasihi alam semesta ini. Dengan perbuatan mereka mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada neraka jahannam. Namun dengan perbuatan itu mereka masih yang memiliki keyakinan, kami ini adalah orang yang benar, Muhammad dan para sahabatnya adalah orang yang celaka, kami ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, ya akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan segala bentuk kebaikan pada hari akhirat. Ini adalah amanihum, angan-angan mereka yang tidak dilandasi dengan ilmu sama sekali. Wallahu alam. Ini yang bisa kita dengarkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tawakkal.